الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nawaqidhu al-wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, sehingga pada siang hari ini kita memasuki permasalahan yang ketujuh. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh masih seputar pembahasan wudhu. Ma yajibu lahul wudhu, apa saja amalan-amalan yang diwajibkan bagi seseorang untuk berwudhu. Wa yajibu alal mukallafi fi'lul wudhu'i lil umuril atiyati, wajib bagi seorang mukallaf. Seorang mukallaf, yani seorang yang telah mencapai usia baligh dan dia seorang muslim berakal, maka wajib atas mereka untuk berwudu untuk melakukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, as-shalah. Pada saat hendak mengerjakan salat, merupakan syarat sahnya salat, seseorang harus mengerjakannya dalam keadaan suci. Tidak diperbolehkan seorang mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, baik hadas yang besar atau hadas yang kecil. Li hadithi Ibn Umar marfu'an, hal ini berdasarkan hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wa la sadaqatan min ghulul, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Yang dimaksud ghulul yaitu seorang yang mengambil secara diam-diam harta rampasan perang tanpa sepengetahuan imam, maka dia mengambilnya secara diam-diam, mencurinya, maka itu disebut ghulul. Berarti dia mengambilnya dengan cara yang tidak hak. Apabila dia bersedekah dengan harta tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah itu. Sebab Allah Azza wa Jal tidak menerima sesuatu kecuali dari yang baik, yang halal. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tayyib, maka Allah tidak menerima sadaqah kecuali dari yang baik pula. Dan yang menjadi syahid dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Sehingga ini menunjukkan bahwa salat syaratnya adalah harus dalam keadaan bersuci, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Kemudian permasalahan yang kedua yang diwajibkan bagi seorang untuk bersuci, at-tawafu bil baitil haram fardhan kana aw nafla, melakukan tawaf di al-baitul haram, baik tawaf yang sifatnya wajib atau tawaf yang sifatnya sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawadda'a tsumma tawafa bil baiti, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu kemudian beliau tawaf di Ka'bah, di Baitullahil Haram. Muttafaqun alaihi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam, bahwa tawaf di Ka'bah itu kedudukannya seperti salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang berbicara dalam keadaan dia melakukan tawaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan sanadnya. Demikian pula Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mensahihkan dalam kitabnya Ilwa'ul Ghalil. Wa liman'ihi al-ha'idha min at-tawaf hatta tathhur. Demikian pula berdasarkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita yang dalam keadaan haid untuk tawaf sampai dia dalam keadaan suci. Hadis ini juga muttafaqun alaih, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau untuk melakukan tawaf sampai beliau dalam keadaan suci. Dan pendapat diharuskannya seorang dalam keadaan suci untuk tawaf ini merupakan pendapat mayoritas, pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa seorang harus suci dari hadas yang kecil dan hadas yang besar apabila seorang tidak tawaf. Di sana ada pendapat yang lain yang menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas yang menunjukkan disyaratkannya harus dalam keadaan suci meskipun dari hadas yang kecil untuk tawaf. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu taala anha untuk tawaf di Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu taala anha untuk tawaf di Ka'bah sampai beliau selesai dari haid. Sampai beliau selesai dari haidnya. Maka hadis tersebut hanya menunjukkan larangan bagi seorang yang wanita, bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid, yakni dalam keadaan berhadas besar, untuk tawaf di Ka'bah. Demikian pula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawadda'a tsumma tawafa bil bait, sekedar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu kemudian beliau tawaf di Ka'bah, perbuatan Nabi tidak menunjukkan syarat, namun menunjukkan istihbab, menunjukkan disukainya atau dianjurkannya seseorang untuk bersuci, namun tidak menunjukkan persyaratan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas yang kecil. Adapun hadis yang disebutkan at-tawafu bil baiti shalah illa anna Allah taala abaha fil kalam, hadis ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalaupun sahih hadis tersebut sebagaimana yang disahihkan oleh sebagian para ulama, juga tidak jelas menunjukkan bahwa disyaratkannya bersuci pada tawaf sebagaimana disyaratkannya bersuci pada saat salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan at-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Ka'bah itu kedudukannya seperti salat, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang untuk berbicara. Di sini sama sekali tidak menyinggung tentang masalah diharuskannya seseorang bersuci. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kedudukan tawaf di Ka'bah, kedudukannya seperti salat. Sehingga mereka yang berpendapat demikian, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa yang disyaratkan bagi seorang yang hendak tawaf adalah bersih dari hadas yang besar, seperti seorang yang dalam keadaan haid, demikian pula nifas, demikian pula janabah. Adapun suci dari hadas yang kecil, maka tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan persyaratan tersebut. Yang ada adalah anjuran seperti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu kemudian setelah itu beliau tawaf di Ka'bah. Walhasil ini termasuk permasalahan khilafiyah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian permasalahan yang ketiga, masul mushafi bi basharatihi bila hailin. Menyentuh mushaf secara langsung tanpa pembatas, tanpa menggunakan alas, tanpa menggunakan kain atau yang semisalnya. Ini juga merupakan permasalahan yang beliau sebutkan bahwa disyaratkan bagi seorang apabila hendak menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci. Tidak diperbolehkan seorang menyentuhnya dalam keadaan berhadas, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, yakni menyentuh Al-Quranul Karim, kecuali orang-orang yang disucikan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidaklah ada yang menyentuh Al-Quran kecuali seseorang yang dalam keadaan tahir, yang dalam keadaan tahir. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, hadis Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan yang lainnya. Meskipun ada pembicaraan tentang status sanad dari riwayat ini, namun jalur-jalur riwayat yang menjelaskan tentang kitab Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah kitab yang sahih. Sampai Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la a'lamu fi jami'il kutubi al-manqula kitaban asahha min kitabi Amr ibn Hazm hadha. Aku tidak mengetahui ada sebuah kitab dibandingkan seluruh kitab-kitab yang dinukilkan, ada kitab yang paling sahih dari kitab Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu ini. Fa inna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in yarji'una ilaihi wa yad'una ra'yahum. Di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, mereka menjadikan kitab Amr bin Hazm ini sebagai rujukan dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka dan mereka merujuk kepada kitabnya Amr bin Hazm. Ini menunjukkan bahwa hadis la yamassul Qur'ana illa tahir, tidaklah ada yang menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali seseorang yang dalam keadaan tahir, ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan tentang kesahihannya insyaallah taala. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang dimaksud tahir di sini, yang dimaksud tahir adalah suci, suci dari segala hal. Sebab meskipun istilah tahir, terkadang yang dimaksud tahir, yang dimaksud adalah muslim. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali tahir, tahir yang dimaksud adalah muslim. Ini satu pendapat. Memang kata-kata tahir yang dimaksud terkadang adalah muslim. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti muslim bukan najis, ya, yaitu seorang yang dalam keadaan suci. Kata-kata tahir terkadang yang dimaksud pula adalah seorang yang suci dari najis. Seorang yang suci dari najis. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kucing, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis, yakni maksudnya tahir, dalam keadaan suci. Terkadang pula istilah tahir yang dimaksud suci dari janabah. Suci dari janabah. Dan terkadang pula yang dimaksud tahir adalah seorang yang dalam keadaan berwudu. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Lalu mana di antara empat kemungkinan ini Yang dimaksud tahir di dalam hadis ini, kita tidak memiliki karinah atau penguat-penguat yang lain untuk menentukan salah satu di antara empat makna yang dimaksud dari kata-kata tahir. Oleh karena itu, karena tidak ada murajjih, tidak ada yang menterjih dari empat makna tersebut, maka istilah tahir di sini dibawa kepada yang paling rendah dari maknanya, yaitu yang dimaksud tahir, yakni suci dari segala hal. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas yang besar, dan dia adalah seorang muslim, na'am, dan dia adalah seorang muslim dan suci dari najis. Sehingga makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir, tidaklah ada yang menyentuh Al-Qur'an Karim kecuali tahir, yakni seorang harus dalam keadaan suci. Seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas yang kecil dan dari hadas yang besar. Dan itu dikuatkan lagi dengan beberapa athar yang merupakan penafsiran dari para sahabat tatkala mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Mereka memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah termasuk di antaranya tidak diperbolehkannya seseorang menyentuh mushaf yang ada di tangan-tangan kaum muslimin kecuali dalam keadaan suci. Oleh karena itu, ini adalah merupakan pendapat mayoritas para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, madhhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushaf illa tahir. Madhhab empat imam atau imam-imam yang empat, bahwa mereka mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Walladhi dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah huwa anna massal mushaf la yajuzu lil muhdith wa huwa qaulul jumhur wal ma'ruf anis sahabah. Lalu kata beliau, yang ditunjukkan oleh al-kitab dan as-sunnah bahwa menyentuh mushaf tidak boleh bagi seorang dalam keadaan berhadas, dan ini pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang ma'ruf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan al-Wazir bin Hubairah mengatakan, ajma'u annahu la yajuzu lil muhdithi massu al-mushaf bila ha'il. Para ulama bersepakat tidak diperbolehkannya seseorang yang berhadas menyentuh mushaf tanpa ada pembatas antara dia dengan mushaf tersebut. Maka ini tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama wajib bagi seorang untuk melakukannya dalam keadaan bersuci. Wallahu ta'ala a'lami bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.